وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil kita dalam sebuah majlis ilmu. Majlis yang kita harapkan, terus kita harapkan Allah Subhanahu wa taala semakin mempermudah jalan kita menuju ke negeri akhirat. Semakin mempermudah kita masuk ke dalam surganya. Baik, akhir pembahasan kita dalam bab al-muraqabah pada hadis yang ketiga, hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Saya pernah di belakang Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah undangan sahabat Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallam. Maka Nabi bersabda, "Hulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai Hulam, sungguh saya akan mengajar beberapa kalimat. Kita sudah paham global kalimat ini, dan kita sudah paham makna Hulam, bahwa beliau ketika masih anak-anak, remaja. Yang jelas Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas umurnya masih sekitar 5 tahun. Nabi meninggal ini, umur beliau masih sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Tapi sudah dapat pengajaran luar biasa ini. Saya akan ajar kepada engkau kalimat-kalimat. Kita sudah bahas 2 kalimat, yang pertama dan kedua. Ihfaz yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah menjagamu. Kalimat kedua, ihfadillah tajiduhu tujahak. Dalam riwayat, amamak. Jaga Allah, kamu pasti jumpai Allah di hadapanmu. Maksud, kita sudah pahami, jaga Allah, ya, bukan dirinya Allah yang mau dijaga, tapi jaga Allah. Sama, intang surullah, jika kamu tolong Allah, maksudnya apa? Agar Allah perintah, Allah petunjuk, Allah jaga, amanah dari Allah jaga. Yahfadka, Allah menjagamu. Nah, kalau penjagaannya Allah, badan kita juga dijaga. Tapi sehebat-hebat penjagaan agama kita dijaga. Dijaga di dalam barzah sampai di akhir di akhirat. Kalau kita menjaga aturan Allah pada diri, dijaga. Menjaga aturan Allah pada keluarga, keluarga terjaga. Menjaga aturan Allah pada masyarakat, masyarakat terjaga. Ini biasa ya, kaidah. Iya. Yang diperlukan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, jaga Allah, kamu akan jumpai di hadapanmu. Maksudnya dituntun. Iya. Tertuntun betul. Sebab di hadapan, berarti Allah tuntun kita. Lanjut. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka kepada Allah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat singkat. Jika kamu meminta, tidak disebutkan minta apa, maka minta hanya kepada Allah. Apapun yang kita minta, ilmu, agama, takwa, iman, kemampuan beramal, termasuk rezeki, kesehatan, kesembuhan, apapun, minta apapun. Iya. Yang pantas kita minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik seluruhnya. Fabtaghu 'indallahi ar-rizq. Harapkanlah di sisi Allah rezeki. Berarti memang kita disuruh meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengarahkan harapannya berselain Allah, meminta-minta kepada orang, ini akan berakibat cacat pada agamanya. Keluar dari ini. Karena itu waris hadis-hadis larangan meminta kepada makhluk kecuali dalam kondisi darurat. Orang miskin, betul miskin. Orang yang mempunyai tanggungan pinjaman yang sangat memberatkannya. Orang yang betul-betul keadaan darurat, meminta dibenarkan. Tapi selainnya, mendapatkan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab seluruh keperluan kamu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Minta ilmu. Minta kepada Allah. Minta rezeki. Minta kepada Allah. Minta iman. Minta Allah Subhanahu wa taala. Permintaan harus hanya kepada Allah Taala, sebab pemilik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pengampunan. Yes. Masuk surga tidaklah, sembuh tidaknya kita, berhasil tidaknya usaha, selamat dalam perjalanan, itu khusus betul hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita minta kepada selain Allah, syirik, dengan syirik akbar. Al-ikhwah rahimakumullah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberi ilmu bahwa harapan betul-betul hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala permintaan kita. Kemudian hadis Nabi mengatakan, "A'inu akhakum." Nabi minta kepada sahabat, "Tolong saudara kalian. Tolong Salman Al-Farisi. Kasih bantuan dia." Ini Nabi meminta. Hah? Minta kemana? Hah? Minta kepada sahabat. Supaya membantu sahabat. Bertentangan? Tidak bertentangan. Permintaan Nabi kepada sahabat itu tidak lepas dari permintaan kepada Allah. Harapan Nabi hanya kepada Allah supaya Salman hanya Nabi menempuh sebab yang dibenarkan. Menempuh sebab yang dibenarkan. At-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Bantu membantu dalam kebaikan. A'inu, bantu saudara kalian. Ini hakikatnya adalah menawarkan kepada sahabat melalui upaya mereka membantu Salman. Jadi Nabi tawarkan kebaikan. Jelas? Lagi, coba perhatikan. Nabi bersabda dalam hadis, hadis tentang doa, Nabi meminta, yang maknanya, mintakan untukku syafaat. Atau al-maqam al-mahmud. Atau kalimat al-wasilah. Mintakan. Nabi minta kepada umatnya. Minta. Nabi minta ini. Mintakan untukku kepada Allah al-wasilah. Nabi disuruh meminta. Makanya kita baca setelah sahabis asan, sahabis adan, doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Wahai Rabb, pemilik seruan yang sangat sempurna ini, dan solat yang ditegakkan ini, berilah kepada Muhammad al-wasilah, al-maqam al-mahmud, kedudukan yang tertinggi di akhirat. Yang ini yang nampak Nabi minta, dan manfaat ini kembali kepada Nabi. Soal Nabi memintakan kan, tetapi di dalamnya terkandung manfaat untuk orang yang dimintai. Sebab dengan meminta kepada Nabi, mereka dapat kemuliaan besar di akhirat pula. Jadi yang seperti justru memberi manfaat kepada orang yang dimintai. Yang seperti ini tidak masuk ke dalam hadis-hadis yang melarang meminta. Al-ikhwah rahimakumullah. Ada orang membangun masjid, besar manfaatnya bagi umat. Dia tawarkan kepada orang-orang yang mampu. Supaya orang yang mampu itu mendapat manfaat. mendapat kebaikan. Maka ini masuk dalam hadis peminta? Tidak. Ini masuk dalam ta'awun alal birri wa taqwa sebagaimana dalam hadis-hadis itu. Tapi kalau misalnya masjidnya sudah besar, jamaahnya saja tidak pernah penuh-penuh setengahnya, hanya kurang cantik, kurang anu, dirombak lagi, minta, permintaan seperti ini merengek-rengek, apa manfaatnya untuk orang yang, apa manfaatnya untuk orang yang menyumbang? Atau permintaan ketika orang yang meminta itu hatinya terikat merendah di hadapan orang yang meminta. Salah dalam meminta. Ini juga salah. Al-ikhwah rahimahumullah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semua harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh sebab yang dibenarkan. Tetap hati tergantung dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu dalam bentuk meminta di atas ta'awun alal birr, tetap hati bergantung dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat luar biasa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusul wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta pertolongan, ini permintaan khusus. Isti'anah ini masuk dalam meminta. Isti'anah ini masuk dalam meminta. Tapi dia permintaan untuk mendapatkan bantuan. Jika kamu menginginkan bantuan, fasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Lihat pelajaran akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk masih 10-an tahun mungkin. Menuntun. Kamu minta, minta kepada Allah. Sejak kecil dia pun supaya mengharap, terikat kepada Tuhannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang sangat luar biasa. Sebagian orang mendidik anaknya sejak kecil, dibawa seorang guru, apalak baraka, sejak kecil anaknya dibawa kepada seorang syekh untuk minta berkah. Sejak kecil anaknya dibawa ke buah kuburan atau sesuatu yang dikeramatkan. Dididik sejak kecil di atas perkara yang menghancurkan agama. Dan banyak masyarakat terdidik seperti ini sejak kecil. Gimana mau merubahnya? Berat merubah perkara ini. Tapi inilah tantangan. Sejak kecil dididik. Kalau kamu mau bepergian, mau ini supaya selamat, lakukan ini. Lakukan sesuatu yang arahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya arahnya kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruh mengharap tolongan kepada Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Lihat pendidikan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi dididik kalau ada apa-apa pakai kini. Pakai cincin ini. Pakai sabuk ini. Pakai gelang ini. Pakai jimat ini. Pakai kulau ini. Dididik seperti itu. Di pelajaran sekolah tidak lepas dari itu. Cerita-cerita di buku-buku bahasa Indonesia, contoh-contoh bagaimana semua pahlawan-pahlawan yang dicontohkan di situ. Kemana harapannya? Kemana permintaan bantuannya? Bukan kepada Allah. Jadi keluar, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah. Kemarin waktu ke Bulukumba pagi, singgah makan pagi di Jeneponto, di rumah makan sop saudara. Ada orang kontrak di situ, anak muda, beberapa. Sementara makan dia ditekati, Ustaz Eroka Kuta Nangan nih. Karena ini anu Ustaz, persaingan ini di sini luar biasa. Persaingan ini luar biasa, saling cemburu-cemburu. Ternyata dia sudah didatangi macam-macam, sampai bola api datang. Orang-orang Ustaz, ammake todong ko, ammake ko anu. Ini sarangnya orang-orang ini. Masyarakat terdidik di atas itu. Ada apa-apa? Pakai kuanu. Kenapa bukan? Ita sta'anta fasta'in bikan. Ini pendidikan dasar. Dasar. Sebab pelaksanaannya masih banyak godaan. Kita kan diperhadapkan godaan. Isti'anah ini jenjangnya sangat luar biasa. Sampai kepada jenjang tertinggi tetap isti'anah. Ibadah yang paling hebat sekalipun kekuatannya pada isti'anah, pada kekuatan permintaan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bilang bagus juga, dia bilang saya anu saja Ustaz, saya bismillah saja. Saya tidak percaya-percaya begitu, saya bismillah saja. Kejadian ini jamaah, akhirnya kita tuntun dikir pagi sore. Saya bilang kalau mau lebih dapatkan pelajaran, datang ke imamnya Masjid Agung Jeneponto, Keman itu. Datang ke sana. Yang jelas kejadian ini banyak kita jumpai. Ada anak mau pergi merantau, bapaknya kasih bekal. Ane nu pake. Bukan. Lihat-lihat Nabi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua urusan. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati dalam permintaan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wujud permintaan itu, ada yang langsung doa minta kepada Allah, ada juga dalam bentuk meminta tolong melalui sebab-sebab yang dibenarkan. Ista'in bisabri was salat. Sabar dan salat. Kita disuruh minta tolong. Dengan bersabar dan salat. Ini minta kepada Allah ini. Tapi melalui sabar dan salat. Minta tolong melalui ta'awun alal birri wat taqwa. Ini kekuatan. Tidak minta tolong melalui terwujudnya kesatuan di antara kaum muslimin. Ini kekuatan datangnya pertolongan. Tapi hati kita hanya tergantung kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati sudah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan sholat, ini tidak akan bermanfaat sholatnya. Baca ayat istainu billahi wa istainu bisabir wa salat. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, berarti banyak sholat ini. Iya, sholat. Tapi sholatnya tidak dituntunkan oleh Allah. Sholatnya mau-maunya. Iya. Kemudian sholat kepada Allah karena mengharapkan pertolongan. Tetapi hatinya tergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma. Sebab itu sebab. Sementara tujuan sudah terpaling. Terpalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ingat, ini pengajaran untuk din. Untuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih sangat muda. Jadi nih, jadi anak SD ini sudah harus berada di atas ini. Anak SD kelas berapa misalnya? Masuk sekolah umur berapa? 7. Kelas 1 7 Kelas 2 8. Kelas 3 9 10 4. Sekitar kelas 4. Ini sudah tertanam sudah ini. Kalau pendidikan kita, sudah S1, S2, S3, masih datang ke dukun. Semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak kesesatannya. Semakin banyak kulaura. Semakin banyak itu, semakin banyak cincinnya. Alihwa rahimakumullah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ini pendidikan yang sangat berharga. Dan beginilah Rasulullah SAW mendidik umat. Akhirnya, umat jadi apa? Khairun nasi karni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Iya. Tidak ada yang lebih baik daripada generasi Nabi SAW. Itu generasi yang terbaik semenjak adanya dunia. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. So, ini didikannya seperti ini. Jaga Allah. Jadinya semuanya atas nama Allah. Minta petunjuk Allah. Minta kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Bagaimana keimanan kepada Allah mendasari nilai pendidikan itu. Nilai membangun umat, membangun rumah tangga, membangun generasi. Di atas keimanan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini yang harus kita arahkan. Dan yang ini jemaah, orang tua yang paling berperan. Yang punya peranan penting dan tanggung jawab terbesar adalah orang tua. Guru yang bijaksana yang tahu perkara ini hanyalah bahagian dari kekuatan sebab orang tua. Tapi orang tua tetap orang tua yang arahkan kepada guru yang baik. Tapi mau tidak mau anak pasti kembali ke rumah. Mereka akan lebih banyak di rumah. Tapi kalau orang tua diam, ditambah diamnya justru contohnya baca aja. Orang tuanya yang justru banyak kulau-kulaunya. Orang tuanya yang justru banyak simpanan-simpan pustakanya. Orang tuanya yang justru ketika kacau, gawat, tergoncang, lari ke kuburan. Terdidik anak-anak. Makanya Nabi SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi. Au yunassirani, atau menjadi Nasara. Au yumajjisani, atau menjadikannya maju, majusi. Jadi kedua orang tua yang bertanggung jawab. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini luar biasa. Sekarang, orang dua ini meminta dan minta tolong. Apakah dalam hidup kita, kita pernah lepas dari permintaan? Hah? Dalam hidup kita, kita pernah lepas dari harapan, mengharap sesuatu? Berarti tidak boleh lepas dari permintaan? Permintaan, ya? Berarti kita tidak pernah bisa lepas. Idza sa'al ali. Iya. Kemudian dalam hidup kita, kita pernah hidup, tidak perlu pertolongan? Hah? Siapa yang bisa hidup? Hah? Siapa yang bisa hidup tanpa pertolongan? Iya. Tidak ada manusia. Bukan manusia. Tidak ada bisa hidup tanpa pertolongan manusia lainnya. Iya. Saya punya uang. Tapi kalau tidak ada yang menjual. Iya. Saya tidak perlu pertolongan petani. Saya tinggal beli. Kalau petani tidak mau jual. Iya. Terus apakah sehat terus? Tidak pernah. Saya bayar dokter. Kalau dokter tidak mau terapi. Kita tidak lihat. Iya. Kita perlu pertolongan. Yang ternyata wa idza sta'anta fasta'in billah. Kita sudah dibuatkan aturan permintaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan permintaan kepada Allah, harapan kepada Allah. Iya, maksud seluruh Allah dan minta bantuannya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perdalam perkara ini, masuk dalam makna meminta itu beribadah. Saat kita salat kita meminta? Hah? Meminta? Ya tidak. Kita berdiri atau kita minta? Waktu berdiri sholat, apa yang kita minta? Hah? Ada yang kita minta? Jangan-jangan tidak ada, hanya sekedar berdiri. Hah? Ada, mengaku saja. Hah? Ada yang minta? Iya. Itu diantaranya, baca ketika baca Al-Fatihah, ihdin as-siratal mustaqim. Iya. Tapi itu doa. Banyak yang berdoa tapi tidak minta. Dia baca ihdinash shiratal mustaqim, tapi dia jalannya lurus. Dia baca saja. Tidak ada harapan, tidak ada permintaan untuk jalannya lurus. Iya. Setiap sholat, setiap gerak niat, niat itulah permintaan. Iya. Lagi pula berdirinya kita itu kemana? Untuk siapa? Untuk membesarkan Allah. Itu permintaan kepada Allah. Bukan kepadanya. Kita serahkan untuk supaya dapat ridhonya, dapat pujiannya, dapat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita kepada Allah melalui ibadah kita, kita harapkan, kita serahkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini jamaah tidak akan bisa kita dapatkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala disusul wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi ini sejalan ini. Ini harus sejalan. Kamu minta, kamu meminta usaha kamu berhasil. Ini permintaan, minta kepada Allah keberhasilannya. Mau berhasil, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas, alillah, permintaan kan? Mau berhasil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan besar. Harapkan betul Allah. Tapi ingat, harus kedua dilanjutkan. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi sudah maksudkan karena Allah. Supaya berhasil. Mengharapkan pujian, keridaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh tidak harus minta pertolongannya. Harus minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara makna pertolongan Allah, apa yang Allah telah turunkan? Agama itu penolong yang sangat hebat. Iya. tinggal kita laksanakan, kita tertuntun. Kita tidak perlu lagi memikir bagaimana caranya, sebab Allah sudah turunkan melalui Rasulnya, dan Allah telah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah cukupkan, kucukupkan ni'mat kalian dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Jadi meminta-minta hanya kepada Allah. Hati tetap meminta hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama dengan itu dalam apapun yang kita minta, maka harapkan pertolongan Allah Taala semata. Ini kandungan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu maksud hanya kepada Allah. Ibadah semuanya hanya kepada Allah. Harapan semuanya kepada Allah. Dan bersama dari itu tidak bisa dapatkan itu. Kita tidak bisa dapatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita harapkan, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta miliknya Allah, tidak akan bisa kecuali hanya dengan pertolongan pemiliknya. Idza fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dalam solat dan di luar solat, dalam usaha di atas agama, dalam usaha keduniaan, di dunia, di alam barzah, di akhirat, kita harus hanya meminta kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada. Ilmu-ilmu ini akan mengantar kita kepada muraqabatullah. Ya tidak? Hah? Sebab setiap saat kita kan perlu, ya, perlu permintaan kan? Perlu bantu. Sementara diarahkan ke mana? Diarahkan ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Ini muraqabatullah. Kita terus minta kepadanya, harapkan pertolongan kepadanya. Jadi muraqabatullah kalau dalam makna ini bukan hanya di saat sholat, bukan hanya di saat berdiri, di saat di kantor, di sholat, ada harapan, ada permintaan kita diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Nabi memberi ilmu untuk semakin kokoh kita dalam muraqabatullah. Wa'allam. Kalimat ilm dalam Al-Quran dan itu bermakna yakin. Ilmu yakin. Jangan hanya sekadar dihafal, tapi tanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati. Annal ummah. Bahwa sungguh umat. Law ijtama'at. Kalau seluruhnya bersepakat. Ta'ayyan fa'u. Bersepakat. Semuanya mau untuk memberi manfaat kepada engkau. Disyaih. Manfaat sedikit pun juga. Lam yang fa'uk. Mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada engkau. Illa kecuali. Bishai' dengan sesuatu yang. Qad katabahu Allahu lak. Yang Allah telah tetapkan kamu. Kalau begitu. Memang betul-betul. Mintanya hanya kepada Allah. Minta tolongnya harus hanya kepada Allah. Sebab tidak lepas dari ketentuan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung pengajaran keimanan terhadap takdir lengkap dengan penggunaan keimanan ini. Ini luar biasa ini. Sebab banyak orang disuruh beriman kepada takdir. Iya, harus imani seperti itu. Sebab kalau tidak bahaya. Tapi harus yakin takdir Allah, harus yakin. Walaupun ya dia ada syubhat, tapi harus yakin itu. Iya. Akhirnya dia kesulitan. Diarahkan kemana keimanan ini? Di sini Nabi langsung tuntunkan. Sempurna ini. Dituntun harus imani seperti itu. Iya. Keimanan ini diarahkan. Langsung termanfaatkan. Ini metode pengajaran yang paling sempurna. Sebab sekali langsung mendatangkan hasil. Alaikhwa rahimakumullah. Ini dari sisi manfaat. Kemudian wa in ijtama'u. Mereka bersepakat ala ayyadurruka bi syai'. Untuk yadurru mendatangkan darar, bencana, musibah, sakit, penderitaan kepada engkau bi syai', walaupun sedikit. Tetap tidak akan bisa mendatangkan darar bagi engkau illa kecuali sesuatu yang Allah tetapkan, takdirkan bagimu. Kemudian Nabi tutup, rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Affatis suhuf, lembaran telah kering. 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi, bukan kita, langit dan buminya, sebelum dicipta langit dan bumi, sudah selesai semua urusan yang akan terjadi. Karena Allah Maha tahu. Ada yang Allah tidak ketahui. Dan Allah menetapkan sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Siapa yang beriman dulu kemudian kafir. Siapa yang kafir dulu kemudian beriman. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Tidak ada yang keluar dari ketetapan itu. Kalau di bawah lafadznya lain. Di bawah lafadznya At-Tirmidzi, ihfadillah ta'anak, jaga Allah kamu akan jumpai di hadapannya. Sudah jelas ini ya maknanya. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenal Allah di tenang, damai, maka dia akan mengenal engkau dalam kondisi syiddah, gawat yang menimpamu. Ini masuk dalam uraian. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apalagi dalam kondisi gawat. Sebab dalam kondisi tenang semua keadaan mintanya kepada Allah, apalagi permintaan ketika gawat. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat diingat. Maka ingat ketika masih dalam keadaan tenang. Jangan nanti bangkrut. Baru mau datang ke masjid. Masih bagus daripada tidak datang-datang. Tapi di saat masih ada, simpan-simpan untuk akhirat. Di saat masih sehat, beramal-beramal. Di saat masih muda, manfaatkan kepemudaan. Di saat masih memiliki, manfaatkan apa yang kita miliki untuk semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Kemudian lihat, wa'lam anna ma akhta'at. Yakinlah bahwa apapun yang akhta'at yang tidak mengenai kamu, salah di kamu, lam yakul yusibat, selamanya tidak akan menimpamu. Wa ma asabat, dan apapun yang telah menimpa kamu, lam yakul yukhti'at, selamanya tidak akan keliru dari kamu, pasti kena. Kenapa? Sebab di atas itu. Semuanya telah Allah takdirkan. Kemudian ditutup dengan, yakinlah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan bahwa pembukaan terbuka, kelapangan itu bersamaan dengan kesempitan. Dan sungguh kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Baik, kembali dulu kepada pembahasan yang di atas. Nabi memberi nasihat kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma supaya meyakini dua hal utama dalam hal manfaat dan dalam hal bahaya, itu semuanya betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Kalau Allah sudah tetapkan seperti itu, pasti seperti itu. Kalau tidak, selamanya tidak akan menimpa. Ini kemana arah manfaatnya? Arahnya kepada kesyukuran dan kesabaran. Dan uraian-uraian dari dua hal itu. Ketika kita berhasil dengan mengerahkan segenap kemampuan kita, menempuh sebab-sebab yang benar, alhamdulillah berhasil. Kita yakin? Itu karena Allah takdirkan seperti itu? Yakin? Kalau kita yang lahir adalah bersyukur dan tidak akan takabur. Saya kita yakin kalau Allah tidak takdirkan, walaupun saya kerahkan semuanya, tetap saya tidak akan dapat. Dapatkan. Iya. Karena ini keyakinannya, begitu berhasil dia bersyukur. Dan dengan kesyukuran, la'azidannakum. Pasti saya tambah. Ini maksud dari pemberian itu. Jadi di saat berhasil, itu belum tentu baik. Lihat sikapnya. Kalau bersyukur, syukur, baru baik. Baru dapat kemuliaan dengan syukur itu. Sebab kilat itu hanyalah bahagian dari musibah. Bahagian dari coba. Dan di saat kita gagal, kita kerahkan semua usaha. Iya, usaha meminta syar'i, usaha yang syar'i, usaha. Kerahkan. Ternyata takdir Allah gagal. Kalau kita di atas keimanan terhadap takdir, teringat. Gagal. Berarti takdir Allah. Kalau Allah takdirkan seperti ini, pasti gagal. Lama? Sabar. Sabar tidak ada yang bisa. Walaupun semuanya menginginkan saya berhasil dan membantu, mengerahkan semuanya. Kalau Allah takdirkan, gagal. Lahir kesabaran. Dengan sikap sabar, justru kegagalan ini adalah pemberian yang tiada tandingannya. Sebab ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran kepada hamba. Justru diberi sabar, diberi kesabaran di saat apa? Dia mampu bersikap di saat bangkrut itu. Gagal, berhasil, semuanya musibah. Semuanya cobaan. Ukurannya adalah syukur dan sabar. Dan ini tidak akan bisa kecuali harusnya yakin bahwa semuanya Allah telah tetapkan. Kalau kita urai lagi pengembangannya, iya. Di saat kita berhasil, jangan takabur. Ini uraian yang mendampingi syukur. Berhasil, tutup takabur sebab kita yakin ini semua karena Allah telah takdirkan. Iya. Bukan sebab yang menjadi saya dapat, tapi Allah semata yang takdirkan. Sebab kalau sebab yang memberi, maka semua yang menempuh sebab pasti dapat. Dokter paru-paru mati karena penyakit paru-paru. Berapa banyak orang sembuh melalui serangan penyakit paru-paru, tapi dia sendiri tewas karena penyakit paru-paru. Itu sudah ada yang batuk-batuk. Jadi bukan sebab. Jadi saat berhasil, keyakinan terhadap takdir ini menekan ketakaburan. Menekan ketakaburan. Melahirkan kesyukuran. Sebaliknya, di saat gagal. Di saat gagal. Penyakit apa yang dia muncul? Nah, di sini banyak sekali pintu suci. Banyak sekali. Mulai dari usahapan, dari keyakinan, banyak sekali. Yang semuanya mengarah kepada putus asa. Putus asa. Sudah, kalau dia lanjutkan ini putus asa, macam-macam ucapan sudah. Allah tidak baik. Sudah, bahaya. Kenapa saya kena? Kalau dia lanjutkan lulus putus asa, sudah stres. Masuk ke jalur-jalur haram dan semakin. Semakin mengerikan. Tapi di saat dia gagal dan dia yakin, kalau Allah, ini takdir Allah. Saya yakin kalau Allah sudah takdirkan, siapapun dan saya. Semua orang membantu saya kalau Allah takdirkan gagal. Berarti keimanan terhadap takdir menutup putus asa. Dan apa? Melahirkan kejar takdir Allah selanjutnya. Kejar takdir Allah adalah selanjutnya. Kita kan tidak tahu takdir kita. Dari yang tahu. Justru di situ rahasianya. Sebab kalau diberitahu, luar biasa, hancurnya ada. Orang-orang yang diberikan, orang-orang yang diberitahu sebagian takdirnya, itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Para nabi, mereka sudah tahu takdirnya, pasti masuk ke surga. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak. saya pasti masuk surga. Kalau memang takdirnya seperti itu, tidak mungkin tidak masuk surga. Kalau begitu, tidak usah sholat, tidak usah ini. Tidak, justru melibat sholatnya. Tidak pernah keluar. Kemudian siapa? Lihat orang-orang pilihan dari umat Muhammad SAW. Abu Bakar dalam surga, kata Nabi. Umar, Uthman dalam surga. Ali, kata Allah. Beberapa sahabat langsung Nabi sebutkan dalam surga, di surga, di surga. Mereka tidak tahu? Ini berita dari wahyu. Kalau dibilang dalam surga, berarti pasti ada surga? Pasti sudah. Itu takdirnya sudah. Dan apakah mereka bersandar? Tidak ada yang kalahkan amalannya Abu Bakar. Justru Abu Bakar orang ikut terhadap neraka. Beliau sangat takut di saat-saat kematian. Sebab apa? Dalam mengimani keimanan terhadap takdir. Kalau kita kira-kira diberitahu jadi apa kita? Tidak tahu saja sudah. Tidak tahu saja sudah pasrah sama takdir. Sudah tidak tahu saja sudah. Apalagi kau tahu. Alikhuwah rahimakumullah. Ilmu ini jamaah mengantar kepada muraqabatullah, bahwa apa? Kita seluruhnya berada dalam lingkup takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teruslah mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Tidak bisa lepas dari pengawasannya, tidak bisa lepas dari takdirnya. Alikhuwah rahimakumullah. Jadi ini ilmu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kemudian keterangan yang dibawa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa'alam annan nakhra ma'as yakinlah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran wa annal faraja ma'al kar kelapangan itu pasti bersamaan dengan kesempitan wa ma'al usri yusra dan bahwa kesulitan itu bersama dengan kesulitan itu kemudahan. Ini maknanya dijelaskan dalam Al-Quran fa inna ma'al usri yusra inna ma'al yusri yusra. Dan ini maknanya benar. Yang saya ingin ingatkan di sini bahwa bersamaan dengan keinginan kita, bahwa kalau ingin mendapatkan kemudahan haruslah melewati kesulitan. Ibarat perjalanan, ketika kita sudah melewati kesulitan, ingat, di depan kemudahan sudah. Berarti apa? Kesulitan justru alamat kemudahan. Bisa dipahami? Kesulitan itu justru alamat kemudahan. Sebab apa? Inna sungguh ma'al usri bersama kesulitan itu betul-betul kemudahan. Betul begitu ada kesulitan, ada kemudahan di depannya. Bisa dipahami? Kesulitan adalah alamat kemudahan. Sekarang saya lupa, saya rubah bahasanya. Kalau antum paham ini, saya rubah lagi bahasanya. Kesulitan itu adalah gembira akan kemudahan. Kabar gembira akan kemudahan. Ini lebih hebat lagi. Supaya orang di saat menghadapi kesulitan, bisa semakin kokoh. Sebab itulah busyrah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sulit sholat, semakin dakwah, semakin sulit mendidik anak, semakin sulit hadapi. Jangan melemah di situ. Kalau kita tahu rahasianya ini, dia adalah kabar gembira. Harus semakin bersemangat. Semakin berat, semakin sulit, kok semakin dekat. kesulitan yang dialami oleh Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala untuk mereka, wa zulzilu, mereka digoncang, dihentak, wa zulzilu, dan mereka digoncang dengan goncangan, kejadian demi kejadian. Iya, ini goncangan yang semoga Allah selamatkan kita darinya. Iya, ini digoncang, yang mendapatkan goncangan ini orang-orang pilihan yang paling hebat. Orang semakin mulia, cobaannya semakin berat. Ini goncangan yang menimpa. Akibatnya apa? Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah. Apa nasrullah? Sampai-sampai saat goncangan yang terdahsyat ini, rasul itu dan orang yang beriman yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Kalau orang yang salah paham ini bilang, ay ragu ini rasul ini. Tidak. Ini keluar spontanitas yang segera lenyap sebab menghadapi goncangan terdahsyat. Allah di saat itu, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sungguh pertolongan Allah sudah sangat dekat. Berarti goncangan yang terdahsyat justru alamat semakin dekatnya pertolongan. Fa inna ma'al usri yusra, inna usri yusra. Ini perhatikan betul ini. Jadi kalau begitu kita pahami bahwa di antara bentuk kabar gembira bagi hamba ketika sudah menghadapi kesulitan, dia di atas menghadapi kesulitan yang semakin berat, sambut kabar gembira ini, kemudahan di depannya sudah. Dan ketika sudah masuk ke dalam lingkup kemudahan, maka itu alamat takdir baik. Alamat takdir baik. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini ayat Nabi baca sehubungan dengan takdir. Ada sahabat bertanya, Nabi jelaskan, ya Rasulullah, bukankah? Nabi jelaskan, semuanya sudah ditakdirkan. Yang celaka masuk sudah. Kalau begitu ya Rasulullah, kita tinggalkan beramal saja terhadap takdir? Tidak, kata Nabi, beramal. Fakullu muyassarun lima khuliqala. Setiap orang muyassar, perhatikan kalimat muyassar. Ini disebutkan dalam ayat. Setiap orang muyassar akan dimudahkan, diarahkan kepada apa yang menjadi takdir penciptaannya. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan usra. Ini untuk yang baik. Ini alamatnya. Iya. Fasanuyassiruhu lil usra, dan kami akan mudahkan kepada untuk yang apa? Yang jahat. Jadi ketika kita dimudahkan kepada kebaikan, itu alamat apa? Alamat takdir. Alamat takdir kita. Itu takdir ini. Kita mengharap ya, mudah-mudahan takdir saya sehingga seharapan kita. Jadi kalau orang dimudahkan sholat walaupun menghadapi kesulitan, dia mampu bersabar ya, bahkan menjadikannya sebagai tanda bahagia. Ini alamat kedekatan, kebahagiaan. Masuk ke dalam lingkup, dia berhasil lewati, masuk ke dalam kemudahan. Itu tanda-tanda orang-orang yang ditakdirkan kebaikan. Tapi ingat, saat itu ukuran terakhirnya adalah di saat maut datang menjemput, kita tetap masih berada dalam lingkup orang yang dimudahkan dalam kebaikan. Sebab akhirnya yang menjadi hukum. Jadi keimanan terhadap takdir itu, kalau diingat, ada yang ditakdirkan masuk neraka, pasti masuk. Lahir manusia, jangan. Ada yang ditakdirkan masuk surga, masih masuk surga, pasti masuk surga. Mengharap. Jadi keimanan takdir melahirkan apa? Harapan dan di situ arahnya. Imani itu. Baru bisa benar kita beragama. Kalau tidak selamanya, kita tidak akan benar dalam mengharap, tidak akan benar dalam dalam takut, kita tidak akan benar dalam bersyukur, tidak akan benar dalam bersabar. Kalau kita tidak imani takdir Allah Subhanahu wa taala. maupun buruk, takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang terakhir saya tekankan, ketika Allah mudahkan kita kepada kebaikan, itu alamat kebaikan. Ketika Allah mudahkan kita kepada kesulitan dalam ayat fasana, kepada perkara yang mendatangkan bencana, itu maksud kesulitan di situ, kepada dosa, kepada maksiat, kepada hal-hal yang semakin melalui dibudahkan, maka bahaya, alamat bencana. Segera rubah jalan hidup kita, perbaiki, sebab selama nyawa masih di dalam dada kita, masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri. Nabi ibadi ghafurur rahim wa anna adabi wal adabus syadid. Beri khabar gembira, beri pemberitaan kepada hambaku, kata Allah, sungguh saya maha memberikan ampunan lagi maha merahmati. Dan beri pula khabar kepada hambaku bahwa sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih. Ilmu ini yang lahir melalui keimanan terhadap takdir. Rahimakumullah. Selesai pembahasan hadis ini. Semoga ada manfaatnya dalam menambah ilmu perjalanan hidup kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian subhanakallahumma hamdika. Syarallahi la ilaha illa anta astaghfiruka.